Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, kali ini kita akan membawakan surat Al-Maidah di dalam acara penyejuk keimanan melalui siaran Radio Republik Indonesia untuk cabang Medan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا ربكم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Artinya, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah adalah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan dengan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Ayat ini adalah betul-betul yang kita tekankan sini adalah pernyataan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang kekafiran orang yang meyakini Isa itu adalah Tuhan. Iya. Karena Allah memulai ayatnya dengan berfirman laqad kafara alladziina qalu, artinya telah kafirlah, sungguh betul-betul orang itu berada dalam kekufuran karena mereka mengatakan bahwasanya Tuhan mereka itu adalah Al-Masih Ibnu Maryam. Iya. Pandangan Islam, Ustaz Arifin, di sini bahwasanya Al-Masih Ibnu Maryam itu adalah utusan Allah, Nabiullah atau Rasulullah. Jadi tidak ada selebih daripada itu. Iya. Makanya di dalam buku atau kitab suci Al-Qur'an mengatakan bahwasanya barang siapa yang mengatakan Al-Masih Ibnu Maryam dalam agama kita itu adalah kafir hukumnya. Dan kalau maka, dituhankan ya, kalau dituhankan. Karena mereka apa? Karena mereka itu sudah menuhankan Al-Masih Ibnu Maryam. Padahal setelah itu Allah berfirman, Al-Masih itu berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu, katanya. Artinya Allah, Tuhanku juga ya Tuhanmu, tidak ada yang lain. Begitu. Tapi mereka tetap saja mempersekutukan Allah. Maka inilah awal dari kehancuran. Nah, begitu Ustaz. Dan pada kesempatan kita masih berada di awal bulan pertama tahun hijrah itu, sebetulnya datangnya hijrah itu adalah dalam rangka untuk memurnikan kalimat tauhid atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Benar. Makanya orang yang mempersekutukan Allah atau syirik kepada Allah itu adalah awal dari bencana. Kita lihat bagaimana kaum 'Ad, kaum Samud, bahkan mereka bukan saja mempersekutu Allah, berani mereka menantang tentang azab Allah itu datang. Berani mereka menantang, coba. Begitu datang azab Allah itu, semua kaum 'Ad dan Samud ini di bumi hanguskan Allah dan bergelimpangan mayat-mayat di tempat mereka itu sana, karena mereka berani sekali menantang kekuasaan Allah. Ya, itu benar-benar saja di dunia, Ustaz. Apalagi dengan berkenaan dengan ayat ini bahwasanya tempat mereka itu adalah neraka dan mereka tidak pernah akan mendapatkan pertolongan. Iya, benar sekali Ustaz Fajrul. Kalau kita lihat di sini kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, ayat 72 dari surah Al-Maidah ini juga nanti akan kita melihat ayat 73, dan juga kita menemukan di ayat di surat Al-Maidah ayat 116 hal yang senada, bahwa tiga perkataan yang disebutkan oleh umat Nasrani. Yang pertama bahwa Isa itu Tuhan. Ini ayat Al-Maidah ayat 72 dari surah Al-Maidah. innallah huwal masihu ibnu Maryam. Kemudian pada ayat 73 yang esok akan kita kaji juga, bahwa innallaha salisu salasah, bahwa Allah itu adalah salah satu dari tiga Tuhan. Yang ketiga antakultalin nasi attakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah, yaitu Maryam dan Isa dijadikan Tuhan. Jadi ada tiga yang disebutkan oleh tiga kelompok besar di dalam umat Nasrani ini, yang itu menurut Islam adalah salah. Tetapi menariknya, ketika itu dikatakan itu salah, Allah tidak harus mencaci maki orang yang salah ini. Allah memulainya dengan kata-kata yang baik. Laqad kafarol lazina qalu, Anda telah berada dalam kekufuran, katanya. Karena apa? Karena Anda mengucapkan, ada alasannya. Islam itu menariknya, ketika orang itu dikatakan kafir, ada alasannya. Alasannya apa? Anda mengatakan bahwa Isa ibnu Maryam adalah Allah. Itulah alasannya. Alasan ini adalah bukanlah orang yang beriman. Ini adalah orang yang kafir. Kenapa? Karena Allah itu adalah Tuhan yang esa. Buktinya lebih jelas lagi, Isa yang kamu tuhankan sendiri itu tidak pernah mengatakan saya adalah Tuhan. Tetapi Isa berkata, "U'budullaha rabbi wa rabbakum." Sembahlah Allah sebagai Tuhanku dan Tuhanmu. Artinya apa? Ini perkataan pure langsung dari Isa, bahwa Isa sendiri menepis dugaan bahwa dirinya sebagai Tuhan. Kemudian esok hari kita akan membahas tentang bagaimana Trinitas itu, Salisu Salasah. Kemudian di sini ada tentang Maryam. Maryam dijadikan Tuhan juga akan kita kaji pada beberapa hari berikutnya. Yang menarik di sini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ungkapan kasih Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan ini kafir, ini salah katanya. Jangan lakukan kekufuran itu, apalagi kamu menyembah dua Tuhan, berarti kamu telah menyekutukan Allah. Ini namanya syirik. Syirik itu kalau dilakukan akan jauh dari nikmat surga dan akan mudah masuk ke dalam neraka, dan neraka itu adalah tempat yang paling tidak baik. Ini kan merupakan kata-kata yang penuh hikmah ini, Ustaz Fajrul. Jadi sangat benar kalau disebutkan Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang mulia. Karena apa? Karena ungkapan Al-Qur'an itu sangat mulia. Menyalahkan orang dengan cara yang baik, menasihati orang dengan cara yang baik, dan sebut juga Al-Qur'anul Hakim, Al-Quran kitab yang bijaksana. Karena apa? Karena yang bijaksana itu melemparkan sesuatu pada tempatnya. Allah itu esa, tidak mungkin disekutukan. Yang menyekutukan Allah itu berarti salah. Yang menjadi lebih salah, orang yang disekutukan saja tidak ingin dia menjadi sekutu Tuhan. Maka ditutup ayat ini, wama lizzalimina min ansor, bukan wama lil kafirina min ansor. Kenapa? Padahal ceritakan di awal laqad kafara. Seharusnya yang paling pas, wama lil kafirina min ansor, dan orang kafir tidak akan mendapat pertolongan. Kenapa, Ustaz Fajrul? Begini, kalau kita melihat dari ayat ini, kenapa tidak disebutkan wama lil kafirina min ansor, tapi Allah menyebutkan wama lidzalimina min ansor. Di dalam Al-Quran, setiap ada pelanggaran selalu dibahasakan dengan bahasa zalim. Begitu. Zalim yang serendah-rendahnya pengertiannya adalah dia tidak bisa, orang itu tidak bisa menempatkan hak Allah sesuatu itu pada tempatnya. Yang kedua, pertengahan itu adalah orang zalim ini selalu menjual keimanannya untuk kepentingan kehidupan materi duniawi. Sedang yang ketiga itu adalah menduakan Tuhan, syirik. Inna syirka la zulmun azim. Maka dibahasakan di sini zalimin karena mengena seluruhnya. Jangan-jangan yang batas definisi yang pertama dan yang kedua kita sebutkan tadi ini termasuk seperti ini. Iya. Karena kalau sudah termasuk golongan ini, Allah sudah sangat tegas mengatakan mereka tidak akan ada mendapatkan pertolongan di akhirat kala nanti. Bagaimana mendapatkan sedangkan mereka menduakan Tuhan? Iya. Rasul pun, dari Rasul pun syafaatnya tidak akan mendapatkan ini. Dan apapun tidak dapat dia meminta pertolongan kepada siapapun. Karena sudah jelas ini adalah batasan bagi siapa yang yusyrik, may yusyrik billah, siapa saja yang syirik menduakan Allah, maka Allah telah mengharamkan surganya dan tempat mereka yang pantas adalah neraka. Iya. Ya, jadi memang benar sekali kata Ustaz Fajrul, orang syirik itu adalah zalim dan orang kafir juga adalah zalim, Ustaz Fajrul. Ya. Jadi disebutkan laqad kafaru wa malil kafirin, kenapa enggak disebut supaya dia lebih umum sifatnya, umum karena sifatnya. Di sini ada kafaro, ada waman yusyrik billah, yang kafir itu juga zalim, yang syirik itu juga zalim, menzalimi orang juga zalim, Ustaz Fajrul. Jadi makanya di ayat ini kalau dibilangkan kafir aja, orang-orang kafir aja lah Ustaz, yang tidak dapat pertolongan. Iya, tapi dia lebih umum, orang zalim tidak akan mendapat pertolongan. Itu betul sekali Ustaz Fajrul. Bagaimana? Memang ada sih orang yang beriman itu pasti akan menolong orang. Tetapi secara naluri kemanusiaan, kalau kita disakiti, kita tidak akan berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Makanya Allah mempunyai banyak sifat, tetapi Allah tidak memiliki sifat zalim. Wa ma rabbuka bizzallamin lil 'abid. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Maka kalau ada orang menzalimi, lebih hebat dari Tuhan. Dan rupanya kehebatan dia itu rupanya bukan menunjukkan dia hebat, tetapi kehebatan dia itu mengarahkan dia kepada kesengsaraan. Karena ketika orang menzalimi orang lain, bukan dia berarti hebat, berarti dia itu bodoh. Kenapa? Teman-teman setia akan lari dari dia, penolong-penolong yang tidak dibayar itu akan jauh dari dia. Ini keuntungan atau kerugian Ustaz Fajrul? Kerugian ini. Kerugian yang besar. Maka Allah mengatakan ini sangat bijaksana firman Allah, wa malizzalimina min ansor. Kezaliman itu tidak akan menguntungkan manusia di dunia apalagi di akhirat. Baik kezaliman terhadap manusia dengan manusia, kezaliman atau kezaliman yang lebih dahsyat lagi antara manusia dengan Tuhannya. Iya, mungkin Ustaz Fajrul tidak menambahkan. Memang kita di sini diingatkan Allah Subhanahu wa taala, walaupun contohnya di sini dialognya antara Bani Israel dengan orang dengan Nabi Isa alaihi salam atau Al-Masih bin Maryam. Di sini walaupun begitu Allah menjelaskan bahwasanya di sini may yusyrik billah, man ini untuk umum. Jadi tidak saja terhadap orang-orang Yahudi, orang-orang Islam pun begitu. U'budullaha rabbi wa rabbukum, artinya betul-betul tidak ada Tuhan lain, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka barang siapa yang sudah termasuk lingkungan asyirku billah, may yusyrik billah di dalam ayat ini, maka mereka akan termasuk lingkaran yang mana tidak pernah. Kalau sudah diharamkan oleh Allah, gimana Ustaz? Iya, menariknya lagi Ustaz Fajrul tadi sebelumnya, menariknya tadi, memang sekarang dia nggak menyembah dua Tuhan Ustaz Fajrul. Iya. Tetap Tuhannya itu Allah. Iya. Tetapi sampingannya itu yang nggak tahan Ustaz Fajrul. Iya. Materi itu menjadi sembahan yang mungkin kadang-kadang Allah itu tersisihkan Ustaz Fajrul. Iya. Nah, ini bagaimana? Apakah memang seperti ada buku Said Qutb mengatakan apa? Berhala modern, yaitu uang dan segala yang terkait dengannya. Bisa nggak ini disebutkan dengan berhala modern menjadi kultus manusia, persembahan manusia di dunia ini sekarang ini, hidup ini adalah uang gitu. Dan uang kemana-mana tuh uang. Tuhan itu kalau misalnya bisa kita lupakan atau bisa kita jual dengan uang, kita akan jual Tuhan itu demi uang. Nah, itu bagaimana Ustaz Fajrul? Makanya di dalam agama Islam itu sudah diberi batasan. Kita adalah hamba Allah. Yang namanya hamba Allah harus menyembah kepada Allah, bukan hamba uang jadinya. Nah, begitu. Hamba uang inilah yang menyebabkan orang kalau sudah diperbudak dengan materi, maka segala sesuatu ini berpikiran secara materi. Begitu. Maka ada orang selanjutnya Ustaz Fajrul, dia bisa membeli penolong, pendukung. Maka dalam pilkada itu kita melihat tidak ada orang yang betul-betul mendukung calon yang menang atau yang kalah, kecuali orang itu dibayar. Artinya, ya, Anda mau berapa orang sekarang yang membela Anda? 1000 orang, 5000, 10000, asal ada duit, datanglah itu ke jalan. Iya. Nah, padahal Allah mengatakan wa ma lizzalimina min ansor. Orang yang zalim tidak ada akan mendapat penolong. Bagaimana Ustaz Fajrul melihat di detik-detik terakhir kita ini? Itu kita kembalikan kepada husnul niyah kita, niat kita. Ketika kejabatan itu adalah amanat, yakinlah tidak dibayar pun akan datang orang menolong Anda. Tetapi ketika Anda melihat jabatan itu adalah untuk memperkaya diri, Anda akan mengeluarkan banyak uang untuk mencari penolong-penolong yang kamuflase, penolong-penolong bunglon yang dibayar baru datang untuk menolong. Nah, itu memang inilah yang paling penting kita garisi, bahwasanya Allah lah itu yang menjadi penolong kita. Kalau Allah sudah kita jadikan sebagai penolong kita, pelindung kita, maka Rasul-Rasul pun akan ikut membantu, bahkan Rasulullah akan memberikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang diberikan pertolongan dan syafaat dari Allah dan Rasulnya. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Kami mohon maaf dari tim Safir Azhar apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.